wa takdirul fi'li bil misalil awal, dan takdirnya fi'il dalam contoh yang lalu, dalam contoh yang pertama, darabtu zaidan darabtuhu. Kalau kata-katanya zaidan darabtuhu, ya, kalau zaidan darabtuhu, maka takdirnya apa? Darabtu zaidan darabtu, takdirnya pada karo fi'il. Wafisani, contoh yang kedua, jawastu zaidan marartu bi. Ini ya, zaidan marartu bi. Ini kan kalau hukum asalnya kan harus takdirnya kan marartu kan ya. Ya enggak ya, Fadil. Tapi kan marartu ya Pak, lazim atau mutasi. Maka carilah lafaz yang mutaaddi tapi semana dengan marartu. Apa itu? Jawastu. Alasannya ini. Asalnya harus marartu. Marartu zaidan marartu bihi. Supaya dia posisinya kan nasab. Itu kan ya, kan? Cuma sayangnya kebetulan marartu ini kan lazim. Gak bisa ujung-ujung marartu zaidan, gak bisa. Maka harus butuh mencari makna yang makna ini sinonimnya marartu. Apa sinonim itu? Apa ngerti sinonim itu? Persamaan ya? Nah, maka ini lafadz jawastu. Jawastu, aku melewati zaidan marartu bihi. Jelas selesai ini kan? Jelas? Nah ini. Jadi nanti cara mentakdirkan imma dengan fi'il bizatnya seperti mufasirnya, ya seperti mufasirnya zaidan darabtu, darabtu bukan bodoh itu mufasir. Wa imma antum lihat ambil sinonimnya, selama kalau fi'ilnya itu tadi lazim tidak muta'addi, jelas, maka antum cari sinonimnya. Jelas. Yang nomor tiga, wala tuqaddir marartu. Ente jangan takdirkan ini marartu, gak boleh. Kenapa? Li'annahu la yasiru ilal ismi binafsi, karena marartu itu gak bisa nyambung ke isim dengan sendirinya. Ngerti nyambung? Gak bisa memuta'adikan kepada zaidan dengan sendiri. Itu mana la yasir. Jelas Allah. Makanya karena enggak bisa memutaadikan kepada zaidan, maka cari sinonimnya yang itu semakna dengan marartu. Wa fi salis, lihat. Contoh perhatikan. Zaidan alaikan darabtu. Ini namanya bentuk mula, mula, bisa kan, ambil satu, tapi, apa kan, memakmuli, menghamili, mula bis, mula bisnya, kepada Zaid. Berarti kan, sekarang cara takdir. Zaidan darabtu, berarti kan, Zaidan darabtu akhar. Ini enggak boleh takdirkan darabtu. Ente ambil darabtu ini, antum letakkan di sini, enggak boleh. Loh, kenapa enggak boleh? Kalau antum takdirkan darabtu, berarti ente memukul kedua-duanya, kan? Zaid ente pukul, saudaranya ente pukul. Ngerti gak, Evan? Nah, padahal dalam contoh ini, ente hanya mukul siapa? Saudaranya, kan? Ya enggak? Maka carilah fi'il yang fi'il ini adalah wajib. Lawazimnya memukul saudaranya berarti apa? Menghinakan kepada Zaid. Ya enggak? Lawazimnya. Ya enggak, Ikhwan? Ya enggak, Ikhwan? Jelas toh? Jelas. Maka yang takdirkan aham itu. Aku menghinakan Zaid dengan bentuk apa? Aku ini mubasir. Adik Dorol itu kan mubasir. Aku aham tu Zaid dan aku menghinakan kepada Zaid. Bagaimana mufasirnya? Mufasirnya dengan bentuk aku pukul saudaranya. maka darabtul akhahu termasuk nau min anwa'il ihana kepada Zaid. Ngerti ke, Fan? Nau min anwa'il ihana kepada Zaid. Ngerti maksudnya? Ngerti? Enggak boleh ente katakan darabtu Zaidan. Kalau ente katakan darabtu Zaidan ya enggak boleh karena ente yang mukul satu orang tok. Baik, sekarang lagi contoh. Zaidan. Engkau takdirkan terserah kan ya, sementing pas ini ya. Zaidan. Apa ini? Zaidan alam tu. Akhahu. Apa yang lagi? Akram tu. Dia akram tu? Ya, sebenarnya lain. Akram tu. Zaidan alam tu. Karena aku ngajari saudaranya, teman kenapa? Ada sisa ya, kawan? Sisa-sisa memuliakan kepada Zaid. Jelas ya, kawan? Ngerti insya Allah? Faham ini, Aksar. Faham, Aksar. Abdul Rahim. Kok matanya ke sini? Wah, Abdul Rahim. Oh, no, ya, Abdul Rahim. Apa lagi? Tahu Abdul Rahim mana, Abdul Rahim? Belum jelas. Saya jangan tak Abdul Rahim, ya. Ya, insya Allah. Kita nih. Saya lagi ngatak lagi, Abdul Rahim. Hah? Insyaallah. Wes kita ni. Wa misalis ahantu Zaidan ahantu Zaidan. Taib Zaidan darabtu akhah. Kita hadirkan ahantu ahantu Zaidan darabtu akhah. Lihat ni. Wa la tuqdir darabtu. Ini enggak boleh takdirkan darabtu. Nih. Ente gak boleh takdirkan darabtu. Kenapa gak boleh ente takdirkan darabtu Zaidan darabtu akho? Lihat. Wala tuqdir darabtu li'annaka lan tadrib illal akho. Karena ente gak memukul kecuali kepada saudaranya, kan gitu. Ente ini gak dipukul. Ente hanya mukul kepada saudaranya saja. Makanya kalau seperti itu keadaannya, maka cari lawazim, lazim yang mukul itu apa? Menghinakan. Supaya awal dan akhir itu ada sisi kecocokan. Sisi kecocokan. Pak Said. Jelas ini selesai. Peace. Lanjut insya Allah. Paham siap? Hah? Temenan? Sekarang mulai baru kita ini sekarang. Wa'lam ketahuilah. Anna lil ismil mutaqaddim. Bahwasanya isim yang mutaqaddim. Man mutaqaddim ini? Zaidan. Alal fi'lil madhkur. Mendahului atas fi'il yang disebutkan. Yaitu apa sebagai amilnya? Memiliki khamsah halat. Memiliki tiga keadaan. Lima keadaan. Jelas lima keadaan. Fataratan yatarajjah nasbu. Sekali timpu. Dikuatkan apa? Nasab. Isim yang mutaqaddim ini dikuatkan nasab. Wataratan yajib. Sekali timpu wajib nasab. Wataratan yatarajjah raf'u. Sekali timpu dikuatkan rafa. Wataratan yajib. Sekali timpu wajib rafa. Wataratan yastawi al-wajan. Itu yastawi? Sama dua segi. Sama dua segi. Rafa ya boleh. Nasab ya boleh. Yastawian. Sama-sama. Wa amma tarjihun nasab fi masail. Adapun dikuatkannya nasab, ini ada beberapa masalah. Kita ini. Minha ayakunal fi'lu al-madhkur fi'la talabin. Ini. Kita ini wa apa namanya dikuatkan nasab. Zaidan fi'lu. Yang perlu diperhatikan di sini amilnya mana amilnya? Istighfar. Ini dikatakan istighol. Kenapa istighol, Ikhwan? Lihat. Hanya punya satu cewek. Cowoknya berapa? Dua. Mana duanya? Zaidan hunya. Saya ini bingung, tersibukan. Kalau ngambil hu, Zaidan terlantar dia. Kalau ngambil hu, kalau ngambil Zaidan, hunya terlantar dia. Kasian ya. Kalau gini tidak bisa masak dia, saya tetap gitu. Nah, Zaidan itu. Perhatikan ini. Posisi yang kita perhatikan di sini posisinya rajihnya apa? Nasab. Ini ingat ini. Rajih dibaca nasab. Posisinya kenapa kok rajih dibaca nasab? Lihat amilnya. Amilnya apa ini? Tolak. Berupa tuntutan. Zaidan itu ini. Apa ambilnya ini? Ambilnya tolak. Nah ini. Ambilnya tolak. Jelas? Nah, di sini nanti wajib apa? Rajih dibaca apa? Zaidan. Maka jelas. Nah, tolak ini mencakup apa? Amr wa nahi. Contohnya Zaidan la tadriku. Sama aja, kan ya? Idribu wa la tadrib masuk. Baik. Dan masuk doa. Apa doa lagi, kawan? Yang ma'ruf insyaAllah. Zaidan Allah, Allahumma abdaka irhamu. Allahumma abdaka apa ya, irhamu. Ini mana ada kan? Mana ada doa? Allah ya Allah, hambamu rahmatilah dia. Kan doa. Dan tolak, ma'ruf insyaAllah lewat ada berapa? Ada 8-9 lewat. Ada doa, ada amr, ada nahi, ada apa? Tamanni, ada apa lagi? Taraji, dan ila akhirnya ma'ruf. Dan insyaAllah ini, itu bang. Atolak laisa, bukan ini doang. Wa innama tolak mencakup banyak sekali. Dan udah lewat. Sekarang diperhatikan. Kalau ini pasti paham, kita baca lagi banyak-banyak. Minha ayakun al-fi'lu al-madhkur fi'la tolabin. Fi'l yang disebutkan itu berbentuk fi'l tolab. Apa tolab? Wawal amru wannahyu waddu'a. Kakaulika Zaidan idhribhu wa Zaidan la tuhinhu Allahumma abdaka irhamhu. Jelas sudah, jelas ini? Jelas, lanjut. Wa inna ma ladini yatarajjahu an-nasbu fi dhalik li'anna ar-raf'a yastalzim badikan. Ini sisi pendalilannya. Tak tulis yang besar. Zaidan idribhu. Kalau dibaca Zaidun idribhu. Mana mubtada'nya? Zaidun. Khabarnya apa? Idrib. Jelas toh, Jum? Jumlah idrib. Jelas ini. Masalahnya lihat. Kaidah asal jumlah talabiyah, jumlah talab itu tidak bisa menjadi khabar dari mubtada. Ngerti? Itu hukum asal. Arti tidak boleh sedikit sekali. Sedikit sekali jumlah khobariyah, jumlah dia kedudukannya khobar, tapi bentuknya talabiyah. Itu jarang menyelisih kaidah. Tapi boleh, tapi menyelisih kaidah. Ngerti? Inilah alasan kenapa kok rajih dibaca Zaidan idribhu. Kenapa alasannya? Supaya kalau dibaca rofa, biar ikhwanana, biar tidak menyelisih kaidah. Loh, apa kaidah? Kaidah yang namanya khobar jumlah itu hendaknya tidak jumlah talabiyah. Berarti ayat jumlah talabiyah tidak bisa menjadi khobar dari mubtada. Jelas ya kan ini? Paham alasannya ini? Paham alasannya? Baik, kita baca kalau gitu. Wa innama yatarajjahun nasbu. Sesungguhnya dikuatkannya nasab di sini fi dzalik li'anna raf'ah karena rafa yastalzimul ikhbara. Mengharuskan ikhbar apa ya? Mengharuskan menjadikan khobar ya bitabil jumlah talabiyah dengan jumlah talabiyah menjadikan khobar anil mubtada mengkhabari dari mubtada. Jelas wa huwa khilaful qiyasan, ini menyelisih kaidah. Ngerti enggak soalnya kan? Ngerti maksudnya ini? Enak terang dulu ya kan ya kalau dibaca. Kalau diterangkan dulu dibaca kan enak. Jadi tergambar apa yang kita baca tadi. Lah, kenapa li anna? Apa? Li anna talabiyah. Alasannya apa lihat? Yang namanya khobar gitu nih Pak. Alasannya apa? Kenapa sih kok talabiyah itu kok sedikit sekali sih dijadikan khobar? Kita nih. Karena yang artinya khobar itu kenapa? Yahtamilu sidik wal kadir. Ya enggak? Ya enggak ya Pak? Namanya khobar kan memberikan khabar kepada mubtada, iya toh? Berarti kan khobar kan yahtamilu sidik wal kadir. Sedangkan tolak, apakah yaktamil? Enggak yaktamil ya kawan. Maka inilah rahasianya kenapa talabiyah itu kok jarang sekali dipakai menjadikan mukta khobarnya mubtada. Yang namanya khobar kan memberitahu kabar. Zaitun qa'im. Jadi seperti ini kan yaktamil sidik wal kadir kan. Namanya khobar kan yaktamil sidik wal kadir. Maka ini alasannya kenapa kok talabiyah itu kok sedikit sekali dibikin apa yang namanya khobar. Khobar soalnya itu masalahnya. Li'annaha karena sesungguhnya apa ini? Talabiyah la taktamilu sidik wal kadzib. Jelas insyaallah. Kalau inti paham kita lanjut. Baik, lanjutnya iskal. Iskal apa? Ayat ini. Wasfariku wasarikatu faqta'u aidiyahuma. Coba dohir apa? Istighol gak? Istighol. Mana amilnya? Faqta'u, ya tak? Aid. Dia punya dua pacar. Mana pacar pertama? Aidi sama? Lah, amilnya pengalibah gak salah dia? Talab ya lu. Wa hadza bil ijma'. Bil ijma' qira'ah maksudnya dibaca rafa. Ngerti? Ngerti sisi iskalnya, Muhammad? Ngerti? Iskalnya apa lihat? Antum katakan kalau amilnya itu berbentuk talabiyah, ingat talabiyah, maka yang rajih dibaca apa? Dibaca nasab. Lah ternyata di sini jami'ul quwa membaca rafa bisi jabani. Oh nama jabani jumur. Apa ini? Ini mukodar ya. Ini mukodar. Ini mukodar lihat. Kita ini kan. Supaya nanti paham. Enggak ada kan nih. Ini mukodar. Mukodarnya apa? Ini menjadi mukodar. Ini khobari. Khobari bukan takto'u. Khobari apa? Jer majrur yang berupa mimma. Yutla alaikum asfariku. Mana khobarnya? Mana khobarnya? Ini jumlah. Kan mimma. Mimma. Ya kan? Ah, ini khobari. Ya, saya kan. Menyelisih kaidah. Sikat. Masih kata apa? Cari. Cari apa? Cari. Jalan. Tapi ulama sendiri jangan kita. Kita lah ngawur nanti jadinya. Jelas sini, jelas. Ngerti kan? Nah, ini takdirnya. Jelas ini sawah. Lanjut kalau gitu. Wa yuskilu ala hadza dan iskal ala hadza atas ini nahu qawlihi ta'ala semisal perkataannya Allah Ta'ala wasariku wasarikatu faqtau aydiyahu masuk fa innahu naziru qaulika, maka ini adalah semisal perkataanmu Zaidan wa Amran idrib akhauma. Sama enggak? Sama kan Zaidan wa Amran idrib akhauma. Wa innama, ingat, rujiha fi dhalika nasfu, sesungguhnya dikuatkan fi dhalika yang demikian itu apa an-nasfu likaunil fi'li, karena keberadaan fi'il yang mas'hul berbentuk fi'la tolabin, fi'ilnya tolab, makanya dikuatkan nasab. Wa kadzalika qawlu ta'ala az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhumah. Ternyata wal qura'us sab'atu qura'us sab'a qad ajma'u 'ala ar-raf'i fil mawdhi'aini. Jelas? Tapi jelas. Eh, sawakani. Lanjut. Wa qad ujiba dijawab. Ang dzalika bi anna takdir. Maksudnya begini, mimma yutla 'alaikum hukmu sariki. Wasariqati faqtau aydiyahuma. Ditulis indah kalimim ma'itra alaikum fianat takdir. Tengah ke pekelahan misalah gila. Baiklah sudah. Subhanakallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.